Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pendengar RRI yang kami hormati dan kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kembali kita bertemu untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini mampu menyejukkan jiwa kita, mampu membukakan mata kita, mampu kembali merangsang pemikiran kita, dan yang terpenting adalah mampu menggerakkan seluruh anggota tubuh kita dan panca indera kita untuk dapat melakukan tindakan-tindakan sebagai bagaimana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui keterangan Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai di ayat ke-10 dari surat Yusuf juz ke-11 firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Juz 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jub yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Seseorang di antara mereka berkata, janganlah kamu bunuh Yusuf, tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir jika kamu hendak berbuat. Para pendengar rahimakumullah, di dalam keterangan ayat terdahulu sudah dijelaskan bagaimana karena rasa iri mereka terhadap Nabi Yusuf akibat perbuatan dan sikap orang tua mereka Nabi Ya'qub yang tidak adil kepada anak-anaknya, membuahkan satu tindakan lanjut, yaitu bermusyawarahnya mereka untuk menentukan apa yang harus untuk melanjutkan rasa iri hati mereka. Kalau di dalam keterangan ayat yang telah lalu, ada salah seorang peserta musyawarah ini dari anak-anak Nabi Yakub ini yang mengatakan bunuh saja dia atau lemparkan ke suatu tempat yang jauh dari tempat kita ini. Akan tetapi ada juga di dalam keterangan ayat 10 ini ada yang mengatakan la taqtulu, jangan dibunuh karena itu berbahaya, dia kan juga saudara kita, ya. Wa alquhu fi ghayabatil jub, cukup dengan melemparkannya ke dalam sumur yang dalam. Ya, kalau kita perhatikan ternyata inilah beragam pemikiran buruk yang muncul akibat rasa iri hati dan tidak senang yang semakin membesar di dalam jiwa mereka. Inilah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya, innal hasada ta'kulul jasad kama ta'kulun nara kama ta'kulun nar al-khatab. Ya, sesungguhnya rasa iri hati dan dengki itu akan memakan tubuh sebagaimana api akan memakan kayu bakar, habis hangus terbakar. Inilah yang terjadi. Rasa tidak senang, rasa iri hati yang begitu besar membuat pemikiran mereka itu terfokus untuk menyingkirkan Yusuf dari mereka agar mereka mendapatkan rasa kasih sayang yang besar dari orang tua mereka. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Jadi ada gambaran tentang bagaimana perkembangan pemikiran mereka. Tidak hanya sekedar membunuh atau melempar ke suatu tempat, tetapi di sini sudah sedikit lebih ringan, lemparkan ke dasar sumur, nanti ada orang yang mengambil, bisa dia bawa Yusuf ini sehingga akhirnya jauh dari kita. Para pendengar rahimakumullah, gambaran dari ayat ini memberikan satu pelajaran besar kepada kita semua, bahwa sebenarnya satu hal yang harus kita jaga di dalam kehidupan ini adalah rasa iri hati dan dengki. Ini yang harus kita tuntaskan di dalam jiwa kita. Marah walaupun tidak baik, akan tetapi jauh lebih baik marah ini dibandingkan dengan rasa iri hati atau dendam yang bercokol di dalam jiwa. Oleh karena itu, makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hasada illa fisnatain, tidak boleh bersikap iri dan dengki kecuali dua hal, yaitu yang pertama iri terhadap orang kaya punya harta sehingga mereka bisa menginfakkannya. Kita iri karena kita ingin berinfak dengan harta kekayaan kita. Yang kedua, boleh iri terhadap orang yang berilmu dan dia mengamalkan ilmu tersebut. Kita iri karena kita ingin punya ilmu dan ingin mengamalkan ilmu tersebut. Yang lain tidak diperbolehkan rasa iri hati dan dengki untuk bercokol di dalam jiwa, karena apapun ceritanya, yang namanya rasa iri hati, dendam, dengki, ini semua adalah sifat-sifat yang tidak akan mampu mengangkat kualitas manusia menjadi kualitas-kualitas terbaik, yaitu menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, menjadi manusia-manusia yang bermanfaat di dalam kehidupan, dan terlebih lagi menjadi orang-orang yang mampu meningkatkan kualitas dirinya untuk menjadi orang-orang yang terbaik di dalam kehidupan ini. Bersama kita di studio sudah ada Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Nah, ketika seseorang berkata, yaitu qala qailun minhum, minhum itu adalah usbah, kelompok atau sebuah keluarga yang lebih dari 10 orang, berkata salah satunya. Tapi di sini tidak dipastikan. Tapi yang paling penting, kita harus meyakini cerita ini sesungguhnya benar terjadi, karena ini adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Informasi dari Allah ya, sebagaimana. Yeah. La taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan buanglah mereka, jangan dibunuh ke dalam dan buang mereka ke dalam sumur ini, sebetulnya kalau kita melihat cerita ini, bahwasanya saudara-saudara Nabi Yusuf ini sudah besar-besar. Kenapa? Karena mereka mengetahui lapangan. Kenapa mereka sampai mengatakan nanti ada orang yang musafir yang akan mengangkat mereka itu? Sangat yakin sekali mereka tentang hal itu. Tentunya ketika mereka buang ke sumur itu, mereka saudara-saudara Nabi Yusuf itu adalah memang sudah betul-betul mengetahui lapangan tersebut. Sehingga Allah dengan firman-Nya mengatakan di sini, yaltaqithu ba'dus sayyarah. Sayyarah ini bukan artinya mobil kalau sekarang ini. Jadi kalau di sini diartikan adalah musafir. Sebetulnya asalnya seperti itu. Asal kata-kata sayyarah ini adalah saro. Saro itu yasiru. Artinya orang berjalan. Ketika orang banyak berjalan, yaitu identik dengan musafir, maka dikasihkanlah ismul mubalaghah, dikatakan sayyarah. Tapi berkembang waktu demi waktu sampai kepada masa Rasulullah, sampai kepada masa kita ini, maka berubahlah pengertian itu dengan diartikan bukan lagi sebagai seorang musafir. Nah, inilah dia. Jadi ketika dikatakan yaltaqithu ba'dus sayyarah in kuntum fa'ilin. Kalau jika benar mereka itu berbuat. Jadi di sini bisa dapat kita simpulkan memang saudara-saudara Yusuf ini memang sudah berkembang dan sangat dewasa. Yeah. Kenapa? Karena mereka mengetahui lapangan. Bagaimana nanti akan diambil itu, tidak akan mati Nabi Yusuf. Nah, itulah. Sedangkan Nabi Yusuf masih kecil, tidak mengetahui bagaimana lokasi tersebut. Tapi gitulah. Kalau sudah Allah menentukan sesuatu, maka sesuatu itu juga akan berjalan bagaimana, walau bagaimanapun rencana orang-orang yang sebelumnya ingin merencanakan, ingin membunuh, ingin ini, tapi begitulah Allah menentukan segala sesuatu. Bukan berarti ini adalah memang siksaan, tapi adalah sebelum menuju rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita anggap cerita yang begitu amat sedih ini menjadi kesedihan yang dalam. Tidak, sesungguhnya Allah inginkan kita kepada hal yang lebih afdal, yang lebih mulia lagi. Tapi beginilah ya Allah, gariskan jalan itu. Mungkin pada kita ada terjadi kehidupan kita di dunia ini banyak kesedihan, tapi mudah-mudahan dengan kesedihan itu dapat menggapai kita kehidupan sorgawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat Quran dengan mengatakan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita rasakan yang paling pahit itu, mudah-mudahan Allah dapat memberikan yang lebih bagus lagi pada diri kita. bisa jadi kesenangan itu akan menutup diri sehingga nafsu syahwaniyah syaitaniyahnya itu makin meningkat sehingga tidak dapat dan mampu untuk mengasah untuk meningkatkan nilai-nilai spiritual yang selama ini makin berkurang dan makin berkurang. Bagaimana Ustaz Perdana? Iya, betul sekali Ustaz Fajrul. Tadi salah satu hal yang cukup menarik yang saya bisa ambil dari keterangan Ustaz Fajrul, pentingnya adanya perencanaan di dalam kehidupan. Tadi tergambar dari keterangan Ustaz Fajrul bahwa ternyata saudara-saudara Nabi Yusuf ini cukup tahu dengan medannya yang akan mereka hadapi, begitu. Punya planning ketika mereka bermusyarah, mereka memplaningkan dan mereka cukup tahu di mana tempat-tempat yang kira-kira bisa membuat Nabi Yusuf ini tersingkir dari hadapan mereka. Nah, pelajaran utamanya adalah bahwa inilah yang penting untuk kita ambil. Membuat perencanaan di dalam kehidupan sebagaimana ditampilkan oleh kisah Nabi Yusuf ini. Walaupun nadanya adalah nada negatif, keinginan-keinginan buruk dari saudara-saudara Nabi Yusuf, tetapi ketika mereka berusaha untuk mewujudkan tujuan mereka, mereka membuat perencanaan. Hidup juga demikian, ya. Untuk berbuat baik juga harus dengan rencana. Tidak salah kalau kita ingin berinfak setiap hari misalnya 1000 atau ketika berzakat kita akan berikan kepada siapa saja. Tetapi yang terbaik adalah bagaimana kita membuat rancangan-rancangan serta rencana bagaimana agar zakat yang kita miliki atau zakat yang orang lain miliki digabung dengan harta zakat kita akan mampu memberikan kebaikan yang lebih maksimal daripada hanya sekedar dikasih begitu saja, dijadikan makanan dan kemudian selesai. Tahun depan yang miskin tetap datang ke rumah kita, orang miskin yang sama tetap datang, bahkan mungkin jumlahnya jauh lebih besar karena mengharapkan harta zakat untuk mereka konsumsi. Disinilah pentingnya perencanaan di dalam kehidupan. Untuk bisa sukses, bisa bahagia, segalanya harus dilakukan secara terencana, harus diplaningkan. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, pentingnya di dalam kehidupan ini melakukan perencanaan-perencanaan. Yang terbaik adalah berbuat baiklah ketika kita ingin berbuat baik. Dan rencanakanlah untuk melakukan perbuatan baik, karena sebagaimana di dalam keterangan Al-Quran maupun hadis digambarkan bahwa barang siapa yang walaupun dia hanya ingin berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencatatkan keinginan perbuatan baiknya walaupun itu belum dia lakukan. Ini menjadi salah satu isyarat kepada kita bahwa merencanakan sesuatu yang baik itu adalah satu hal yang harus dilakukan manusia di dalam kehidupannya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita coba hari kita pada hari ini dengan membuat perencanaan. Jadi jangan lewatkan hari ini sama seperti kemarin. Bagaimana kita mengetahui apa kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan pada hari ini dan apa keburukan-keburukan yang harus kita tinggalkan dan kita jauhi pada hari ini dan juga hari-hari selanjutnya. Mudah-mudahan kita dapat menjadi manusia yang sukses secara lebih baik lagi. Ini saja, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.